إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau rahimahullah ta'ala qala Al-Allamatu Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala wa tahqiqut tauhid dan mewujudkan tauhid maknanya adalah takhlisuhu minasyirik, mengikhlaskannya, memurnikannya dari kesyirikan. Wala yakunu illa bi umurin salasa, dan itu tidak akan mungkin diwujudkan kecuali dengan tiga perkara. Memurnikan tauhid dari kesyirikan tidak akan terwujud kecuali dengan tiga perkara. Al-awwal yang pertama, al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Fala yumkin an tatahaqqaqa syai'an qabla an ta'allamahu. Tidak mungkin bisa mewujudkan sesuatu sebelum mempelajarinya. Allah Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Ini artinya ilmuilah. Nah, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Lihat di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajarinya terlebih dahulu, untuk mengilmuinya terlebih dahulu, sehingga Allah menyebutnya fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Asani yang kedua, al-i'tiqad, setelah mengilmuinya harus meyakininya. Harus meyakininya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa'idha alimta walam ta'taqid wastakbarta lam tatahaqqaq at-tauhid. Jika engkau sudah mengilmuinya tetapi tidak meyakininya, tidak meyakininya, wastakbar, tak bahkan engkau menjadi sombong dengan tidak meyakininya, artinya sombong, tidak mau menerima, lam tatahaqqaqit tauhid, lam tatahaqqaqit tauhid, maka tauhid tidak akan terwujud. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, anil kafirin, Allah Ta'ala berfirman tentang ucapannya orang-orang kafir di dalam surah Sad ayat kelima, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah harus menjadikan sesembahan-sesembahan menjadi sesembahan yang satu, inna hadha la syai'un ujab, ini sungguh merupakan sesuatu yang mengherankan. Ini kata mereka. Lihat. Mereka sudah mengetahuinya, karena mereka paham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak meyakininya, justru mereka sombong, enggan untuk mewujudkannya, sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak ini harus dijadikan hanya satu saja? Nah, fama'taqadu infiradallahi bil uluhiyah. Sehingga di sini kata Syekh Muslim rahimahullah taala, mereka tidaklah meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Ini yang menyebabkan apa? Mereka menolak, tidak mau meyakininya. Asalis yang ketiga, al-intiyad. Setelah mengilmuinya, setelah meyakininya, yang terakhir adalah al-inqiyad, tunduk. Wa idza alimta, maka kata Syekh Musaim rahimahullah taala, apabila engkau telah mengetahuinya, telah mengilmuinya, wa ataqadta, dan engkau telah meyakininya, wa lam tanqad, tetapi engkau tidak mau tunduk, lam tatahaq at-tauhid, engkau tidak akan bisa mewujudkan tauhid. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu kaum Quraisy, kaum musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka enggan, menjadi sombong. Wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Bahkan mereka mengatakan, apakah kita benar-benar harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita, sesembahan-sesembahan yang banyak tersebut, li sya'irin majnun, untuk seorang yang penyair yang gila ini. Ini maksudnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lihat bagaimana mereka tidak mau tunduk. Mereka sudah mengilmuinya, sudah tahu. Mereka juga sudah meyakininya, yakin bahwa Muhammad SAW adalah benar, karena beliau dikenal dengan Al-Amin. Sebelum diutusnya sudah dikenal sebagai Al-Amin. Lihat. Bahkan ketika mereka dikumpulkan, sabbahakum wa masakum, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan apa? Kalau seandainya di balik gunung ini ada satu pasukan musuh yang siap menghancurkan kalian, apakah kalian akan membenarkan aku? Maka apa mereka menjawab? Tentu, karena engkau adalah Al-Amin. Majarabna alaina, majarabna alaikal kadhib. Kita tidak pernah merasakan engkau, tidak pernah kita mengalami engkau berbuat dusta kepada kita. Lihat, dari sebelum diutusnya Nabi, apa, sebelum Nabi SAW memperingatkan mereka, ya, mereka sudah meyakini, mengimani bahwasanya Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang memiliki amanah yang besar. Tetapi apa? Ketika mereka dikumpulkan untuk diucapkan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, akan selamat. Mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita benar-benar harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini? Ya. Yeah. Untuk seorang penyair yang gila ini. Maka kata Syekh Muslim rahimahullah taala, fa idza hasala hada wa haqqaqa tauhid, fa innal jannata madmumatun madmunatun lahu bighairi hisab. Fa idza hasala hada, kalau ini sudah dia dapatkan, ilmu, keyakinan, ketundukan, sudah dia dapatkan, wa haqqaqa tauhid, dan dia setelah mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, fa innal jannata madmunatun, maka sesungguhnya jannah sudah menjadi jaminan lahu bagi dia, bi ghairi hisab, tanpa ada hisab. Subhanallah, lihat, jannah sudah jaminan. Bahkan kata Syekh Muthaimin, wala yahtaj an naqula insyaallah, bahkan kita tidak perlu untuk mengucapkan insyaallah. Allah, lihat, enggak perlu lagi kita mengucapkan insyaallah masuk jannah tanpa hisab. Enggak perlu kita ucapkan insyaallah. Kenapa? Li'anna hadha hikayah hukmin sabitin syar'an. Karena ini merupakan hikayah, ini merupakan penggambaran tentang hukum yang sabit, hukum yang pasti secara syar'i. Lihat, orang yang berilmu meyakininya, kemudian tunduk dan dia mewujudkan tauhid ini, dia akan masuk jannah tanpa hisab. Tidak perlu kita mengucapkan insyaallah lagi. Kenapa? Karena adalah hukum yang sabit, hukum yang pasti secara syar'i. Walihada jazamal mu'allifu rahimahullah ta'ala bidalik. Oleh karenanya, al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala jazama, memastikan, menulis judul babnya fi tarjumah, di dalam judul babnya, dengan sighah jazam, dengan konteks pasti, yaitu apa? Man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisab. Tidak disebutkan insyaallah. Tidak. Kenapa? Karena sudah pasti. Ini hukum syar'i yang sabit, yang pasti. Baik. Duna ayyakula insyaallah. Syekh menjazmkan tanpa harus mengucapkan insyaallah. Ini. Kenapa? Karena inilah talazumnya, konsekuensinya ketika orang mewujudkan tauhid. Ya. Demikian. Baik. Wa qad dzakara al-mu'allif qala rahimahullah ta'ala, kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa qad dzakara al-mu'allif fi hadzal bab ayatain. Dan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab tauhidnya ini telah menyebutkan di dalam bab ini dua ayat. Wa munasabatuhuma lil bab, dan kedua ayat itu sisi kesesuaiannya dengan judul bab adalah al-isyaratu ila tahqiqi tauhid. Adanya isyarat kepada tahqiqi tauhid, mewujudkan tauhid. Wa annahu la yakunu illa bintiqad bintifail syirki kullihi. Dan bahwasanya tauhid akan terwujud atau tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan intifai syirik, dengan cara kita menghapuskan kesyirikan kullih, semuanya, saghirihi wa kabirihi, besarnya kecilnya semuanya. Nah, maka dibawakan ayat yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qawlullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Di dalam surah An-Nahl ayat ke-120 Allah menyatakan, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, qanitan, yang senantiasa kunut, senantiasa taat kepada Allah, lillah, hanifan, dan lurus, wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Ada empat sifat di sini berarti yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-ayatul ula, ayat yang pertama, qawluhu ta'ala inna Ibrahim kana ummatan, al-ayat qawlu ummatan. Adapun firman Allah ta'ala yang menyatakan ummah, maksudnya ay imaman, ummah di sini maksudnya adalah imam, pemimpin. Waqad sabaqa, dan telah lewat, ana ummatan ta'ti fil Qur'an ala arba'ati awjuh, bahwasanya lafaz ummah datang di dalam Al-Qur'an dalam 4 sisi, dalam 4 makna, yaitu imam, pemimpin, wa dahrin, dan dahr waktu, wa jama'atin, sekelompok orang, wa dinin, dan umat di sini adalah agama. Nah, dan yang dimaukan di dalam ayat ini adalah yang pertama, yaitu imam. Dan sudah lewat pembahasannya di bab yang lalu. Nah, wa qawlu inna Ibrahim kana ummatan, dan firman Allah Ta'ala yang menyatakan sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, hadza sana'un min Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Ibrahim, ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam, bi annahu imamun matbu', bahwasanya Ibrahim adalah imam yang diikuti. Kenapa? Li'annahu ahadur rusulil kiram min ulil azmi, karena beliau adalah salah satu para rasul yang mulia termasuk dari ulul azmi. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam qudwatun fi a'malihi wa af'alihi wa jihadihi, kemudian sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam adalah qudwah fi amalihi, menjadi percontohan di dalam amalannya, wa af'alihi, di dalam perbuatannya, wa jihadi, dan jihadnya, kesungguhannya. Fa innahu jahada qaumahu, karena sesungguhnya beliau Ibrahim alaihi salatu wasalam menjihadi kaumnya. Wa hasala minhum alaihi ma hasal, dan beliau menerima apa yang diterima dari perlakuan kaumnya. Wa ulqiya finnari fasabara, dan beliau pun dilemparkan ke dalam api namun beliau bersabar. Summa talahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat kesabaran beliau setelah beliau bersungguh-sungguh berjihad memerangi kesyirikan yang ada pada kaumnya dan menerima apa yang beliau terima dari gangguan kaumnya sampai dimasukkan ke dalam api. Summa abtalahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah uji dengan ujian berikutnya, dan demikianlah kaum mukminin. Makanya asyaddu bala'an al-anbiya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, atau kama qala sallallahu alaihi wasalam, ujian yang paling berat yang dirasakan oleh manusia adalah ujiannya para nabi. Nih, summal amsal fal amsal, kemudian semisal dan semisal. Bagaimana, lihat bagaimana kesabarannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibtalahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah uji beliau dengan ujian, sebuah ujian, bil amri bidabh ibnihi, dengan datangnya perintah untuk menyembelih putranya. Wa huwa wahiduhu, yang di saat itu putranya adalah wahid, bukan wahid tapi wahid. Ya, kalau wahid satu, ini wahid dengan sigah mubalaghah, yang cuma satu-satunya, yang cuma satu-satunya, lihat, anak semata wayang bahasa kitanya. Ya, tamam. Wa qad balagha ma'ahu sa'i, dalam keadaan anaknya tumbuh dan berkembang. Ya, ai syabba wa tara'ra, dalam keadaan tumbuh dan berkembang. Ya, syabba ini tumbuh, wa tara'ra berkembang. Ya, baik, ini yang dimaksudnya wa qad balagha ma'ahu sa'i fa laysa kabiran, bukan dalam kondisi sudah tua putranya ini. Qad tabatin nafsu minhu, yang rata-rata orang tua melihat anaknya sudah tua, ya sudah rela mau diapakan, wes kenduai gede. Nah, silahkan juga mau diapakan, sudah tua ini. Wala saghiran lam tata'allaq bihi nafsu katsiran, bukan pula masih kecil yang hatinya masih belum terikat dengan anak yang masih kecil ini. Ya, yeah. Karena apa? Karena anak kecil biasanya rewel, orang tua masih suka jauh dari anaknya ya. Seringnya orang tua begitu dengan anak yang masih kecil, masih jauh. Kenapa? Karena masih sering mengganggu dan sebagainya. Tamam. Maka Ismail ini, putra Ibrahim ini, kondisinya bukan orang yang sudah tua, bukan pula masih kecil, bukan. Wasara ala muntaha ta'aluki nafsi bihi, tetapi dalam kondisi yang Nabi Allah Ibrahim sudah senang, lagi senang-senangnya, jiwanya sudah sangat-sangat terikat dengan putranya ini. Ya, sudah tumbuh dan berkembang, sudah terlihat kebaktiannya. Summa wufiqa ila ibni barin, ya. Wufiqa ila ibni barin. Dalam keadaan anak ini diberi taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai anak yang bar, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bayangkan, sudah tumbuh dewa, sudah tumbuh apa, mulai tumbuh besar dan sudah terlihat berbaktinya kepada orang tua. Muti'in lillah, dalam keadaan anak ini taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah ta'ala an, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang putranya ini. Qala ya abatif alma tu'mar, ketika diingatkan, diberitahukan kepada putranya bahwasanya aku mendapatkan mimpi demikian demikian demikian, Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Apa kata anak ini? Lihat, anak yang dalam keadaan puncak kebaktiannya kepada orang tua dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketaatannya berada pada puncaknya, sehingga melahirkan apa? Melahirkan ucapan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, melahirkan ucapan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau anak ini ada pada zaman kita, jawabannya enggak begini. Apa jawabannya Ismail ketika itu? Qala ya abatif alma tu'mar. Ismail mengatakan, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, engkau akan mendapatkan diriku insya'allah dalam keadaan sabar. Lihat, anak baru tumbuh, lihat, belum genap dewasa, tetapi apa? Beliau sudah mengucapkan ucapan yang indah. Kerjakanlah wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan, niscaya engkau akan mendapatkan aku sebagai anak yang sabar. Ini berada di puncak kebaktiannya kepada orang tua dan ketaatannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kalau anak sekarang mungkin kalau diperintahkan itu, kenapa enggak apa-apa saja yang sudah tua, ya, yang sudah bau tanah. Ya. Begitu. Ini anak berada pada puncaknya. Nah, lam yahnas, yang dimana Nabi Ibrahim juga lam yahnas, tidak kemudian membatalkan sumpahnya, janjinya. Lam yahnas waliduh, orang tuanya juga tidaklah membatalkan janjinya. Wa yatamarrad wa yahrub, tidak kemudian menentang, tidak kemudian lari dari perintah Allah taala. Ya, ini anak lagi gemes-gemesnya, lagi taat-taatnya sama orang tua. Ya. Kalau orang tua zaman sekarang mungkin dia akan lari. Ya. Paling tidak stres dia. Ya, stres. Nah, kehilangan anak kecil yang masih lucu-lucunya saja bisa stres, apalagi yang seperti ini, sudah kelihatan berbakti kepada orang tua, sudah kelihatan ketaatannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bal arada min walidi ayuwafiqa amra rabbih, bahkan orang tuanya ingin sekali untuk mewujudkan perintah Rabbnya. Wahada min birrihi bi abih. Lihat, dia tahu orang tuanya begitu ingin mewujudkan perintah Rabbnya, maka beliau pun menjawab dengan jawaban seperti ini. Wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan. Wahada min birrih bi abih, maka ini menunjukkan kebaktiannya beliau kepada ayahandanya. Wa ta'atihi li maulahu subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan ketaatannya kepada maulanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanzur ila hadhihi al-quwwah al-'azhimah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, lihatlah kepada kekuatan yang begitu besar ini. Ya, kekuatan iman ma'al i'timad 'ala Allah fi qaulih, yang dibarengi dengan penyandaran diri, bergantung diri, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah di dalam ucapan Ismail. Ya. Adakah anak-anak yang seperti ini? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan dapatkan aku nanti dalam keadaan sabar. Ya. Dalam keadaan apa? Sabar. Nah, fasin fi qaulihi satajiduni tadullu ala tahqiq. Maka sin di sini, yang semestinya sin itu li saufa, ya, li tanfis, harfu tanfis kata para ulama nahwu, ya. Tapi apa? Tadullu ala tahqiq. Ini menunjukkan atas tahqiq, kepastian. Nanti engkau akan dapatkan aku, engkau akan temukan aku. Ya. Wa huwa ma'a dhalik lam ya'tamid 'ala nafsik. Lihat. Bersama dengan itu beliau Ismail tidak menyandarkan pada dirinya sendiri. Bal ista'ana billahi fi qawli, bahkan justru beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah dengan ucapannya insyaallah. Nanti wahai ayahandaku, engkau akan temui aku, engkau akan dapati aku, engkau akan jumpai aku dalam keadaan aku bersabar insyaallah. Lihat. Bersandarnya kepada Allah tabaraka wa taala. Anak yang begitu mulia. Wa intisalan jami'an wa aslama. Wa intasala jami'an wa aslam. Maka keduanya pun mewujudkan perintah Allah tabaraka wa taala semuanya. Anaknya, ayahnya, semuanya mewujudkan perintah Allah wa aslama, dan menyerahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qada lillahi azza wa jalla, kedua-duanya tunduk kepada Allah taala. Lihat, karena apa? Ilmu. Kedua karena apa? Karena yakin Allah tidak akan, innallaha la yudhi'u 'amala al-muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat ihsan. Kemudian yang ketiga apa? Inqiyad, tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qada lillahi azza wa jalla, maka keduanya pun tunduk kepada Allah azza wa jalla. Watallahul lil jabin, watallahul lil jabin. Kemudian apa? Kemudian Ibrahim memegang kening Ismail, merebahkan tubuh Ismail alal jabin, pada jabinnya, ini ay jabhatihi, pada keningnya, ya, pada pelipisnya. Maka apa? Li ajli ayadbahahu wa huwa la yara wajhahu, dalam rangka ingin menyembelih Ismail dengan kondisi dia tidak ingin melihat wajah Ismail. Kenapa? Menunjukkan sayangnya Ibrahim kepada putranya, bukan menyembelihnya itu karena sudah enggak suka, bukan. Iya, ini anak mengurangi rezeki saya. Iya, bukan. Tapi apa? Dalam keadaan apa? Dia betul-betul sayang sehingga dia tidak kuasa menatap wajah Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Faja'al farju minallah tabaraka wa ta'ala. Maka datanglah al-farj, datanglah jalan keluar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fanadainahu, maka kami pun kata Allah menyeru memanggil Ibrahim. An ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah jujur dalam mewujudkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami demikian akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Wa la yasihu ma dzakarahu ba'dhum min anna as-sikin inqalabat, dan tidak benar kata Syekh Muhammad rahimahullah taala apa yang dikisahkan oleh para khutobah, apa yang dikisahkan oleh para kusas, para pembawa kisah, bahwasanya sebagian mereka menyebutkan tidak jadinya disembelihnya Ismail itu karena an-nasikin inqalabat, karena apa, pisaunya itu terbalik sehingga apa, tidak jadi disembelih. Ya. Jadi ingin disembelih tiba-tiba pisaunya terbalik. Ya. Ini khurafat. Ya, khurafat. Atau anna raqabatahu sarat hadidan, atau ada juga yang mengatakan lehernya jadi besi sehingga tidak jadi disembelih. Lah, bukan itu. Tetapi karena Allah yang menyerukannya, Allah yang menggantikannya dengan seekor kibas, dengan seekor kibas, ya, domba. Maka demikian wanah widalik dan kisah-kisah yang lainnya yang semisal ini dari kisah-kisah khurafat yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, demikian. Tetapi yang benar adalah Ibrahim betul-betul ingin menyembelih putranya, kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan gantinya. Ya, demikian. Wallahu taala alam bisawab wa nasallahu salam al afiyah wa naqtafi bi hadzal qadar. أقول قولي هذا أصحاب لي ولكم ولسل المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضلوا حمدكم الله.